hidupku tanpa cintamu, bagai malam tanpa bintang. Cintaku tanpa sambutmu, bagai panas tanpa hujan. Jiwaku berbisik, biar cinta datang karena telah